Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menyebutkan suatu bab tentang bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga umat ini, umat Islam, ya, menjaga tauhid, kemurnian akidah umat Islam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Dan itu merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera tutup, segera jelaskan, dan segera peringatkan umatnya dari itu semua. Termasuk hadis yang telah kita sebutkan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kuburan tidak pernah dilaksanakan sholat, tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah disebutkan atau dibacakan zikir-zikir, persis seperti kuburan. Karena kuburan tidak dilaksanakan padanya sholat, tidak dibaca Al-Quran dalamnya. Kata Rasulullah, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id, tempat perayaan, tempat berlangsungnya kegiatan yang berulang-ulang. Wasallu, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sungguhnya solawat kalian yang kalian ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jenis-jenis solawat yang lainnya, itu sampai. Solawat yang kalian baca itu sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Ya. Mau kalian berada di Madinah, sampai. Ya. Mau kalian berada di Masjid Nabawi, sampai salawat kalian. Mau kalian berada di Raudhah, sampai. Mau berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai. Bahkan di jauh tempat, di Indonesia ataupun di mana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat kalian sampai. Ini. Sehingga, nah, insya Allah akan disebutkan, ya, tidak perlu menyengaja, ya, ketika seseorang ingin bersolawat, ingin mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja datang ke samping kuburan beliau, bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sengaja untuk itu, ya. Atau sengaja setiap datang ke Masjid Nabawi, datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaika, ya, mengucapkan salam. Nah, ini Rasulullah mengatakan, fa inna salatakum tablighuni haitsu kuntum, karena sungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Agar apa? agar umatnya tidak menjadikan kuburan beliau sebagai id, sebagai tempat perayaan, tempat yang sengaja seorang melakukan suatu amalan ibadah di tempat tersebut yang bisa mengantarkan kepada sikap ghulu berlebihan. Dan ini pun yang difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian orang berkata, ini orang berarti gak cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak memiliki kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa orang mau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh? Pertama kita katakan, solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan, disyariatkan, dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Ini siapapun disyariatkan untuk memperbanyak solawat. Ini keyakinan kita semua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pahala yang besar. Man sholla alaihi salatan sallallahu alaihi asran, di antara keutamanya adalah barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali salawat, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ini perlu kita luruskan bahwasanya salawat dianjurkan. Apakah tidak boleh datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan salam untuk salawat? Kalau membiasakan sengaja melakukan hal itu, sengaja kalau ingin bersolawat dia datang, misalkan orang yang tinggal di Madinah atau orang yang mengunjungi Masjid Nabawi misalkan, setiap ingin mengucapkan solawat atau mengucapkan salam, sengaja datang kepada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini tidak pernah dicontohkan, bahkan dilarang oleh syariat. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat, yang mereka jelas kecintaannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang dipahami oleh keluarga Nabi, Ahlul Bait, yang jelas kecintaannya dan kedekatan nasabnya. Ya, kalau kita umatnya, ya, tetapi nasabnya jauh. Ya, yang di sini, ana yakin nggak ada yang Ahlul Bait, nggak ada yang Habib, gitu kan? Ya Wanasir, bukan Habib Wanasir. Wanasir bukan Habib, walaupun orang Arab. Bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait yang benar-benar Ahlul Bait yang solih, mereka pun memahami seperti itu. Ketika bersolawat, ketika ingin mengucapkan salam, tinggal bersolawat, tinggal bersalam. Tidak perlu harus mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan. Qala al-musannif rahimahu ta'ala. Wa an Ali bin Al-Husain, dari Ali bin Al-Husain rahimahullah ta'ala. Siapa Ali bin Al-Husain ini? Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Cicit ya. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya, karena dia cucunya Ali, ya. Namanya Ali, bapaknya namanya Al-Husain, sahabat Nabi yang terbunuh, ya. Al-Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Al-Hasan, bapaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Abi bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ali bin Al-Husain ini cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait, Al-Ma'ruf bi Zainul Abidin, yang bergelar Zainul Abidin. Gelarnya Zainul Abidin rahimahullah ta'ala. Anahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatan kanat inda qabrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya dia melihat seorang laki-laki yang datang masuk, ya, masuk ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat suatu celah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Sahab bin Abi Suhail, dia berkata, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihatku, ya, melihatku ketika aku berada di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanadani, dan dia memanggilku. Wahwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anhuma, dan dia berada di rumahnya Fatimah. Di rumahnya siapa? Di rumahnya neneknya. Iya kan? Fatimah tuh istrinya Ali bin Abi Thalib. Berada di rumah neneknya. Faqala, maka Ali bin Al-Husain berkata, "Haluma ila al-asya." Mari sini. Makan malam, makan sore. Asyadul asya. Ngajak makan, ya. Fakultu la uriduhu. Aku berkata, saya enggak ingin makan. Faqala, mali ra'aituka indal kubur. Aku melihat engkau di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, salimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca dulu hadis sini. Ali bin Al-Husain melihat seorang laki-laki, ini Sahal Suhail bin Abi Suhail, ya, melihat seorang masuk menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat suatu celah. Kemudian masuk dan berdoa di sana. Berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu. Ya. Kemudian Ali bin Al-Husain melarangnya. Ya. Melarang orang tersebut berdoa. Orang tersebut bukan berdoa meminta kepada Nabi loh, bukan. Bukan. Orang tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia merasa kalau berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa lebih utama, ya, lebih khusyuk. Fanahahu. Ali bin Al-Husain melarangnya. Waqala, dan dia berkata, ini kebiasaan para salafus soleh, ketika melarang, ketika memerintahkan, bukan dari pikiran dia, bukan dari ro'yu pendapat dia, tetapi berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, Ali bin Al-Husain berkata, ala uhadisukum hadisan sami'tuhum min abi an jadi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, hadisnya dari ahlul bait semua. Maukah aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku mendengarnya dari bapakku. Siapa bapaknya? Al-Husain, sahabat yang mulia, sebagai sayyid, penghulunya para pemuda jannah nanti di akhirat. Yang aku mendengar hadis tersebut dari bapakku, ini Al-Husain bin Ali. Yang bapakku mendengar dari kakekku, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku, ya, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai id, tempat yang biasa secara berkala dikunjungi, tempat jadikan perayaan, suatu peringatan. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, karena salawat dan salam yang kalian ucapkan, yang kalian sampaikan untukku, ya, sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yani Ali bin Al-Husain melarang orang tersebut. Kalau kamu mau mengucapkan solawat, mau berdoa kepada Allah, mau mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya doa, silakan di masjid aja, nggak usah harus datang ke kuburan, ke sisi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana seperti itu? Rawahu fil Mukhtar. Ini yang berbicara siapa? Yang berbicara siapa? Ahlul Bait. Ya. Dengan nasab terbaik, dengan susunan hadis, rangkaian hadis yang terbaik dari Ali ibn al-Husain, ya, Zainul Abidin, dari al-Husain, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama salaf memahaminya, hadis tersebut. Ya. Apa dikatakan ini enggak cinta Rasulullah? Ini cicitnya, ya. Ini cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sih bukan siapa-siapa, ini cicitnya. Orang yang paling berhak, yang paling besar kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar kasih sayangnya. Ini. Memahami, tahu cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direalisasikan dengan cara apa? Melaksanakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya bukan cinta yang ngawur. Cintanya dia dengan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang benar, ya. Bukan kita ngaku cinta, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta ini. Tetapi melaksanakan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta apa ini? Hah? Kalau kita aja punya anak, tanya, kamu cinta enggak sama bapak? Oh, cinta, Bi. Cinta, Pak. Cinta enggak sama ibu kamu? Cinta. Cinta mati. Anaknya waliyadzubillah mencuri, minum-minum narkoba, ya. Padahal orang tuanya udah melarang, kamu jauhi, ya, minuman itu, jauhi perbuatan tersebut. Kamu benci sama bapak, sama ibu? Enggak, saya cinta, saya ke bapak ibu telah melahirkan saya, memelihara saya. Ya. Tetapi dia melakukan perbuatan yang dilarang kedua orang tuanya. Ini cintanya cinta apa nih? Ya boleh katakan cinta palsu, silahkan. Mau dikatakan cinta ngawur, silahkan. Karena cinta yang sesungguhnya itu apa sih yang disenangi oleh bapaknya? Bapak saya ini senang kalau saya bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleh. Bapak saya senang kalau saya datang ke masjid, sholat 5 waktu. Bapak saya marah kalau saya enggak sholat. Kalau bapaknya marah karena dia enggak sholat, dia segera sholat. Karena saya ingin bapak saya bahagia. Karena saya cinta bapak saya. Itu cinta yang benar, ya. Bukan cinta yang ngawur sekarat dewek. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ma'alimtu ahadan rakhasa fihi. Saya tidak mengetahui, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, seorang pun yang membolehkan masalah ini. Ini seorang ketika dia hendak mengucapkan salam, ketika hendak dia bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mengetahui ada orang yang membolehkan seperti ini. Di anazali kenaun min itikhadihi aidan, karena ini satu jenis dari perbuatan yang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Wa idulu aidan ala anna qasdal qabri lisalam idza dakhala al-masjid li sholli manhiyun anhu. Apa yang diucapkan oleh Ali bin Al-Husain juga menunjukkan bahwasanya menyengaja datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mengucapkan salam jika dia masuk Masjid Nabawi untuk sholat, ini terlarang. Li'anna zalika lam yusra, karena hal tersebut tidak pernah disyariatkan. Wa kariha Malik li ahli Madinah, dan Al-Imam Malik tidak menyukai hal ini, membenci hal ini. Siapa Al-Imam Malik? Imam Malik adalah Imam Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah. Ya. Dikatakan Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Yani imamnya negeri Madinah. Karena beliau tinggal dan tidak pernah ya, pergi dari Madinah. Belajar di Madinah, mengajar di Madinah. Imam Malik. Orang yang paling tahu kondisi Madinah. Beliau melarang Ahlul Madinah ketika masuk masjid, ini Masjid Nabawi, ayatia kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi Nabi, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengucapkan salam atau salawat. Apakah ini berarti tidak boleh berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Beda lagi babnya. Ya. Karena ketika berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita ke Madinah umroh misalkan, atau lagi haji, betul lagi di Madinah, masuk Masjid Nabawi, sekalian saya mau ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan doa Allahumma ya ahlul diyar dan sebagainya, silakan. Yang tidak boleh di sini adalah orang ketika masuk ke Masjid Nabawi setiap akan sholat, ketika dia ingin mengucapkan salam dan sholawat, harus mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para salaf, para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Wa qala, dan beliau berkata, walan yasluha akhir hadhil ummah ila ma aslaha awaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik awal umat ini. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mendapatkan rekomendasi sebagai manusia-manusia terbaik. Akhir umat ini, zaman-zaman kita dan seterusnya ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan apa? Dengan mengikuti apa yang membuat para sahabat dahulu menjadi umat yang terbaik, yaitu mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya mereka. Karena as-sahabah wa tabi'un radhiyallahu anhum ya'tuna ilal masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusallun. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, ini murid-murid sahabat, mereka datang ke Masjid Nabawi ya, untuk melaksanakan salat karena mereka keutamaan. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih utama dibandingkan dengan sholat di masjid yang lainnya, selain Masjidil Haram tentunya. Fa idza qadaw as-shalah qa'idu aw kharaju. Kalau selesai sholat, ya, mereka ibad yang duduk atau pergi keluar. Walam yakunu ya'tuna al-qabra lis-salam. Mereka tidak pernah selesai sholat datang baik sendiri-sendiri ataupun rame-rame ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam. Kenapa? Li ilmihim, karena mereka mengetahui ya, anna sholah wassalam alaihi fis sholah akmal wa afdal. Karena para sahabat mengetahui bahwasanya mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu lebih utama dan lebih sempurna. Kita kalau sholat mengucapkan salam dan sholawat tidak? Hah? Mengucapkan. Kalau tahiyat kita ucapkan kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. sebelumnya attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Ya. Terus seterusnya. Mereka mengetahui bahasanya salam dan sholawat yang dilakukan ketika sholat itu lebih utama, lebih sempurna. Wa amma dukhuluhum inda qabrihi li sholawat wa salam alaihi hunaka aw li sholawat du'a falam yusra'u lahum. Adapun sengaja masuk ke dalam kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana di kuburan, di samping kuburan, atau dalam rangka sholat dan berdoa, ini tidak disyariatkan bagi mereka. Ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Ali bin Al-Husain mengingkari ketika ada orang yang masuk dalam rangka berdoa di sana. Kenapa enggak doa di masjid saja? Lebih utama mana? Hah? Di masjid apa di kuburan? Di masjid. Di masjid. Balnahahum anhu fi qawlihi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melarangnya. Ya. Fi qawlihi, dalam ucapan beliau, la tattakhidhu qabri aidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai id, sebagai tempat perayaan, tempat suatu kegiatan yang berulang-ulang, tempat yang dikunjungi terus menerus atau berulang-ulang. Wasallu alayya, kemudian Rasulullah kaitkan dengan masalah sholawat dan salam, dan bersholawatlah kalian kepadaku. Haitsu kuntum. Naam. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersholawatlah kalian di mana saja, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Bayan anna shalah tasilu ilahi man ba'uda wa kadzalika assalam. Maka jelas bahwasanya shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik orang yang jauh ataupun orang yang dekat. Itu diantara bentuk pencegahan upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga umatnya dari sikap berlebihan, ghulu, sikap yang tidak terkontrol. Nabi selalu arahkan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan, Nabi segera arahkan. Nabi tahu dengan keutamaan sholawat dan salam kepadanya. Tetapi Nabi pun tahu bahwasanya hal tersebut kalau tidak diarahkan bisa mengarahkan umatnya kepada sikap ghulu, berlebihan, terlebih ketika beliau telah meninggal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ketika orang tersebut berbicara memuji Nabi, ya sayyidina wabna sayyidina wa ya khairana wabna khairina. Ketika ada orang berkata kepada Nabi, wahai sayyidina, wahai sayyid kami, wahai penghulu kami. Sayyid itu orang yang paling mulia di suatu kaum, dan anaknya sayyid kami. Wahai khairina, wahai orang yang terbaik dari kami, dan anak dari orang yang terbaik dari kami. Nabi sayyid kita bukan? Sayyid kita. Orang yang paling baik bukan? Iya, Nabi orang terbaik di antara kita. bahkan di antara anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik. Tetapi faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayuhan nas qulu biqaulikum, wahai manusia qulu biqaulikum, ucapkanlah apa yang kalian ingin ucapkan. Wala yastahwiyannakum syaitan, tetapi janganlah kalian diseret oleh syaitan. Janganlah kalian ditipu oleh syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang tersebut mengucapkan seperti itu. Kalau kamu mau bicara, bicaralah, terserah kalian. Tetapi jangan kalian sampai diseret syaitan, dibawa oleh syaitan. Ana Muhammad bin Abdillah, aku adalah Muhammad bin Abdillah, wa Rasulullah, dan saya adalah utusan Allah. Wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahabbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allah azza wa jal. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak suka kalian mengangkat aku, mengagungkan aku melebihi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat diriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah angkat sebagai rasul terbaik. Selesai sudah. Sebagai rasul. Ya. Tidak perlu ya berlebih-lebihan hulu dalam memuji Rasulullah. Qala sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ya. Tidak perlu berlebih-lebihan. Walaupun memang itu Rasulullah sifatnya. Ya. Jangan kemudian syaitan ya menyeret kalian. Awalnya ucapan, nggak ada yang salah dari ucapan anta sayyiduna, nggak ada. Memang Rasulullah sayyid kita. Sekedar ucapan ini sebenarnya tidak salah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut ketika membiarkan umatnya memuji beliau dengan pujian yang setinggi langit, kemudian muncul ucapan-ucapan yang menyamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah. Ya, muncul ucapan yang menyamakan Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Rasulullah ini yang melepaskan berbagai kesusahan, yang mengabulkan doa, yang bisa menghilangkan bala dan sebagainya. Wah, ini sudah bukan ucapan yang biasa, ini ucapan berbahaya. Rasulullah segera, nah, ini bisa mengarahkan umat, bisa mengotori tauhid umat. Segera diperingatkan, jangan, kalau mau bicara, bicaralah, tapi jangan sampai syaitan menyeret kalian. Wa min dzalika lamma ja'a rajulun wa qala, oleh karena itu ketika datang seorang laki-laki, orang Arabi, orang Badui, wa qala ya Rasulullah jahid juhidatil anfus wa dat iyal wanihakatil amwal wahalakatil an'am fastashkillah lana. Ketika datang orang Badui, wahai Rasulullah, jiwa ini udah berat, ini hidup ini udah berat ya, keluarga kita sudah letih ya, karena musim peceklik yang sangat lama, harta-harta sudah hancur, sudah hewan-hewan ternak sudah pada mati, kelaparan, kehausan, karena peceklik. Fastaskillah lana, berdoalah pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Dia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah agar diturunkan hujan. Sampai sini masih benar. Fa inna nastafi'u bika 'ala Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu syafaat. Jadi memohon engkau agar berdoa. Ini hadis ini ada dalil bagaimana caranya beristisfa atau beristighasah kepada Rasulullah ketika hidup. Itu apa? Meminta agar Rasulullah berdoa pada Allah ya. Bukan menyebutkan ya Rasulullah dengan kedudukanmu, turunkanlah hujan, kan seperti itu. Orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah pada Allah agar hujan turunkan. Sungguhnya kami sungguhnya kami menjadikan engkau perantara, ya, menjadikan engkau perantara untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Rasulullah hidup lah, ketika Rasulullah hidup. Sampai sini masih betul. Wa nastafi' billahi 'alaika, dan kami menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepadamu. Nah, kalimat terakhir ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, bukan main. Marah ketika ucap wanastafi'u billahi 'alaika, dan kami menjadikan Allah sebagai perantara untuk memohon kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marahnya bukan main. Waihaka atadri mataku, celaka kamu. Kamu ngerti tidak apa yang kamu ucapkan? Hah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqi. Sungguhnya tidak boleh celaka kamu. Ya. Tidak boleh seorang pun menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantara ketika memohon kepada seseorang, siapapun dari makhluknya, perantaranya Allah, saya menjadikan Allah sebagai perantara, celaka kamu, kata dia. Sya'nullah a'zham min zalika, kedudukan Allah sangat besar, tidak mungkin menjadikan perantara. Kalau menjadikan makhluk perantara ketika dalam rangka dia memohon pada Allah, masih mungkin dengan cara yang benar. Tetapi menjadikan Allah sebagai perantara untuk memohon kepada makhluk, ini perkara yang besar. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat agung. Kata diterima Allah, kamu tahu enggak siapa Allah? Tahu kamu? Allah itu mah besar. Ini. Sayangnya apa? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya menjaga umatnya jangan sampai jatuh tergelincir kepada kesalahan, apalagi yang fatal, kesyirikan. Maka Rasulullah melakukan hal ini. Itu diantara bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.